السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم لقياه، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang dunia tidak pernah ada selesainya dan tidak pernah ada ujungnya. Berkreasi di dunia ini pun demikian. Semakin akhir dunia, semakin ujung dunia ini, manusia pun semakin rakus akan dunia tersebut. Memang Rasulullah SAW telah mengibaratkan tentang dunia ini, dikatakan apa? Hulwatun khadirah, manis, hijau. Kenapa? Penuh dengan berbagai macam nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenikmatan dunia ini, kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Law kanatid dunya tusawi 'indallahi janaha ba'udhah, ma saqal kafir syarbata ma." Seandainya kata dunia ini setara dengan sayap nyamuk. Andai kata dunia ini setara dengan sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang-orang kafir seteguk air pun. Ini isyarat kepada apa? Isyarat bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya negeri akhirat itu itulah kehidupan yang hakiki jikalau mereka mengetahui. Maka telah diriwayatkan, dikatakan oleh Isa alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya qantaratun fa'buruha wala tu'ammiruha." Dunia ini ibarat kantara, jembatan. Jembatan tersebut dilewati, jangan membangun istana di atasnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, dalam doa kafaratul majlis, "Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana." Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini akbar hammina, angan-angan kami yang terbesar. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini mablagha ilmina, dia adalah puncak dari ilmu kami, puncak dari pengetahuan kami. Jangan. Wala ilan nari masirana, dan jangan pula jadikan neraka itu tempat kembali kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan tentang dunia ini dan harta. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Itsnani an-nasu fihi ma syabun aw la yazalu qalbul kabiri syabun fi itsnatain." Senantiasa hatinya orang-orang tua itu muda dalam dua perkara. Yang pertama, tulul amal, panjangnya angan-angan, keinginan untuk hidup yang terus-menerus. Kemudian yang kedua, wuhubbul mal, kemudian cinta kepada harta dunia ini. Oleh karena itu, Islam tidak mencela yang namanya harta, tidak mencela pula yang namanya urusan dunia, kecuali apabila dunia tersebut dan harta tersebut melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim yang ingin menasihati dirinya, kemudian mengingatkan keluarganya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada kehidupan dunianya sesaat ini. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qalil man yajuzu dzalik. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui 70 tersebut. Manfaatkan waktu kita. Manfaatkan umur kita di dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur." Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengatur sisa umur kita, sisa waktu kita untuk mempersiapkan perbekalan kita kelak menuju negeri akhirat dalam kesempatan yang sedikit dan singkat ini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.